Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, beliau masih dalam pembahasan hadis Arba'un An-Nawawiyah yang ke-23. Kemudian ya beliau membahas qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nurun," ya, salat adalah cahaya, "was-sadaqatu burhanun," dan sedekah adalah burhan, ya, bukti, "was-sabru diyaun," dan kesabaran itu adalah, ya, sinar. هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلها. Ya, ketiga jenis amalan ini itu keseluruhannya adalah cahaya. لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. Akan tetapi, ya, di antaranya ada salah satu yang dikhususkan dengan satu jenis dari jenis-jenis cahaya, ya, atau di antara amalan yang disebutkan tadi, ya, ada yang dikhususkan dengan, ya, satu jenis dari jenis-jenis cahaya. Fas-salatu nurun mutlakun, ya, maka salat adalah, ya, cahaya yang mutlak. Fahiya nurun lil mu'minina fi qulubihim wa basairihim. Ya, maka salat itu merupakan cahaya bagi orang-orang yang beriman di dalam hati mereka dan juga pandangan mereka. Walihada kanat qurrata ainil muttaqin. Ya, walihada kanat qurrata ainil muttaqin. Ya, karena itu salat itu merupakan, ya, penyejuk, ya, mata atau penyujuk jiwa bagi orang-orang yang bertakwa. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu, beliau bersabda, ju'ilat qurratu aini fis salati. Ya, dijadikan penyejuk jiwaku itu di dalam salat. Kharrajahu Ahmadu wa Nasa'iyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i. Kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahu Ahmadu wa Nasa'iyu wa sahahahu Syaikhul Albaniyu fi Shahihil Jami'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Shahihul Jami'. Ya, kita kembali ke atas. Wa hiya nurun lil mu'minina fi quburihim. Dan salat itu merupakan cahaya bagi orang-orang yang beriman di dalam kubur mereka. Wala siyama salatul laili. Ya, terlebih lagi terutama salat lail, salat malam. Kama qala Abu Darda'i, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu, sallu rak'ataini fi zulamil laili li zulmatil quburi. Ya, sallu rak'ataini fi zulamil laili li zulmatil quburi. Ya, salatlah dua rakaat dalam kegelapan malam untuk kegelapan kubur atau untuk menghadapi kegelapan kubur. Wahiya fil akhirati nurun lil mu'minina fi dhulumatil qiyamati wa 'alas sirati. Dan salat yaitu nanti di akhirat itu juga akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman ya di kegelapan hari kiamat. Ya, dan juga ketika menyeberangi as-sirat. Wa fil musnadi wa sahih ibn Hibbana ya diriwayatkan dalam al-musnad ya dan juga sahih ibn Hibban an Abdullah ibn Amrin ya dari Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara sholata faqala ya bahwasanya beliau sedang menjelaskan mengenai salat kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Barang siapa yang menjaganya, ya maksudnya menjaga salat, ya maka nanti akan menjadi cahaya. Ya atau kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Nanti akan menjadi cahaya dan juga burhan bukti ya dan juga keselamatan, ya, kemenangan baginya di hari kiamat. Waman lam yuhafidh alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, ya, lam yakun lahu nurun wala najatun wala burhanun. Maka sholat tersebut tidak akan menjadi cahaya, ya tidak akan menjadi kemenangan, ya keselamatan, dan juga bukti yang membelanya. Ya, kita lihat catatan kaki ya akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Hibban ya ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Ibnu Hibban wa dzakarahul Munziriyu fit targhibi wat tarhibi dan ini disebutkan juga hadis ini oleh Al Munziri dalam kitab beliau At Targhib dan At Tarhib wa qala dan kemudian Al Munziri rahimahullahu taala menjelaskan akhrajahu Ahmadu bi isnadin jayyidin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang jayyid, baik. Wa sami'tu shaykhana al-muhaddisa Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazin ya marratin adidatan. Ya dan saya di sini adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala. Itu dahulu mendengar ya dari muhaddits Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya Syekh Abdullah bin Baz rahimahullahu taala marratin adidatan ya berkali-kali wa huwa yujawwidu isnadahu ya dan beliau ya yujawwidu isnadahu ya yaj'aluhu jayyidan artinya menganggap sanatnya itu juga jayyid, baik. Kemudian, taqaddama bayanu fadli sholati wa ya telah berlalu penjelasan mengenai keutamaan sholat wa ahammiyatiha dan juga ya pentingnya, ya urgensi sholat wa khatari tarkiha ya dan ya resiko atau bahaya meninggalkannya fi awalil kitabi pada awal kitab ini yaitu as-safhata tasi'a wal ishrina pada halaman ke-29 ya kita kembali ke atas wa amma sadaqatu fahiya burhanun dan adapun sedekah maka itu adalah bukti ya burhan apa itu burhan wal burhanu huwa syu'a'ul ladzi yali wajhasy syamsi. Burhan merupakan sinar yang mengelilingi Ya, permukaan matahari. Wa minhu summiyatil hujjatul qati'atu burhanan. Ya, dan oleh karena itu, ya, sebuah pendapat ya, atau argumentasi yang tegas, yang tidak bisa dibantah, itu disebut sebagai burhan. Mengapa? Liwuduhi dalalatiha ala ma dallat alaihi. Ya, karena jelasnya argumentasinya atau penunjukannya terhadap apa yang dia tunjukkan. Ya, jadi sangat jelas. Fakadzalika shadaqatu burhanun ala sihhatil imani. Ya, dan demikian juga shadaqah itu merupakan burhan, ya, bukti terhadap kesungguhan iman. Wa sababu hadza, ya, mengapa dikatakan demikian? Annal mala tuhibbuhun nufusu. Ya, karena harta itu dicintai oleh hati, oleh jiwa. Wa tabakhalu bihi, dan harta itu berat untuk melepas harta. Maaf. Jiwa atau hati itu berat melepas harta. Ya, bakhil. Fa'idha samahat bi'ikhrajihi lillahi, ya maka ketika yang hukum asalnya itu hati itu berat yang melepas harta, namun kemudian menjadi ya lapang, ya menjadi rela untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, dalla ala sihhati imaniha billahi. Maka hal ini menunjukkan akan kesungguhan imannya kepada Allah. Wa wa'dihi wa wa'idihi, dan juga menjadi bukti akan kesungguhan imannya terhadap janji Allah dan ancaman Allah. Wa amma sabaru fa innahu dhiya'un, dan adapun sabar, maka sesungguhnya kesabaran itu adalah dhiya, ya, sinar, ya, atau wa dhiya'u huwa nurul ladhi yahsulu fihi na'u hararatin wa ihraqin. Dan dhiya itu adalah jenis cahaya yang menghasilkan, ya, sesuatu yang panas yang dapat membakar. Ya, kadhiya isyamsi, seperti sinar matahari. Bikhila fil qamari, ya, dan ini berbeda dengan bulan. Fa innahu nurun mahdun. Ya, maka yang dimiliki oleh bulan itu hanyalah cahaya murni, ya, semata. Fihi isyraqun bi ghairi ihraqin, yang cahaya tersebut dapat menerangi akan tetapi tidak membakar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura." Ya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ya, maka perhatikan di sini Allah menyifati matahari dengan dhiya dan menyifati al-qamar, bulan, dengan nur. Wa min huna wasafallahu syari'ata Musa bi annaha dhiya'un. Ya, dan dengan ini itu Allah yang menyifati syariat Musa, bahwasanya syariat Musa itu adalah dhiya, ya, sinar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad atayna Musa wa Haruna al-Furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin." Ya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, ya, al-Furqan, ya, kitab Taurat, dan dhiya, dan sinar, ya, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa in kana qad dzakara anna fit taurati nuran. Ya, walaupun di tempat lain itu Allah menyebutkan bahwa Taurat itu mengandung cahaya. Kama qala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur." Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan, ya, kitab Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ya, dalam surat ya Al-Maidah ayat 44. Walakinnal ghaliba ala syari'atihi mudhiya'u. Ya, kan tetapi ya, secara umum atau yang dominan dalam syariat mereka itu adalah adhiya, sinar. Lima fiha minal asari wal aghlali wal athqali. Ya, mengapa? Karena pada syariat ya, mereka ya, atau di dalam syariat tersebut itu terdapat ya, sesuatu yang berat, ya, kewajiban yang berat. Dan juga kewajiban yang membelenggu dan juga sulit. Wa wasafa syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi annaha nurun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyifati syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syariat Muhammad adalah nur, cahaya. Lima fiha minal hanifiyatis samhati. Ya, minal hanifiyatis samhati. Karena ya di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terdapat syariat yang mengandung sesuatu yang lurus dan juga sesuatu yang toleran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir." Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Ya, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula cara yang atau banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Walamma kana sabaru syaqqan 'alan nufusi yahtaju ila mujahadatin nafsi. Ya, dan sebabnya atau karena sabar itu sebetulnya sesuatu yang berat bagi jiwa. Maka hal tersebut itu ya diperlukan kesungguhan jiwa untuk mencapai kesabaran. Wa habsiha wa kaffiha 'amma tahwahu. Ya, dan juga meredamnya, dan juga menahannya dari apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Karena dia'an, maka pada saat itu kesabaran itu menjadi sinar. Fa inna sabra fil lughati al-habsu. Ya, karena kesabaran itu secara bahasa, itu artinya adalah ya, meredam, menahan. Wasabrul mahmudu anwa'un, dan sabar yang terpuji itu ada beberapa jenis. Sabarun ala ta'atillahi, yaitu kesabaran dalam ya, menaati Allah. Wasabarun an ma'asillahi, ya, dan sabar dalam yang menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Wasabarun ala aqdarillahi, dan sabar terhadap ya, takdir Allah. Wasabru 'ala ta'ati wa 'anil muharramati afdalu minas sabri 'alal aqdaril mu'limati. Ya, dan sabar ya dalam ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi perkara-perkara yang haram itu lebih ya utama daripada kesabaran terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Sarraha bidzalika salafu. Ya, hal ini itu ditegaskan oleh para ulama terdahulu. Minhum di antara mereka Sa'id bin Jubairin, yaitu Sa'id bin Jubair, wa Maimun bin Mihran, ya, dan Maimun bin Mihran radhiyallahu anhuma. Wa ghairuhuma, dan selain beliau berdua. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu dapat menjadi hujjah yang menolongmu atau yang mencelakakanmu. Rawa Amru bin Syu'aibin. Ya, telah diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib. An abihi, dari ayah beliau. An jaddihi, dari kakek beliau. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Ya, Al-Qur'an itu akan diserupakan dalam wujud orang ya pada hari kiamat. Fayu'ta birrajuli ya qad hamalahu fa khalafa amrahu. Lalu didatangkanlah ya orang yang dulu membawanya namun menyelisihi ya apa yang diperintahkannya atau menyelisihi isinya. Fayatamatsalu lahu khosman. Ya, maka Al-Qur'an itu didatangkan bagi ya musuh bagi orang tersebut. Fayaqulu, maka orang-orang tersebut mengatakan, ya Rabbi hammaltahu iyaya fasyarru hamilin. Ya. Atau hammaltahu iyaya fasyarru hamilin. Ya. Wahai Rabbku, engkau mengembangkan aku kepadanya, namun ia adalah ya pengemban yang buruk. Ta'adda hududi wa dayya'a faraidi. Ya, ia melanggar ketentuanku, kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban yang ada padaku. Wa raqiba ma'siyati wa taraka ta'ati. Ya, ia berbuat maksiat yang melanggar apa-apa yang ada di dalamnya ya atau melakukan larangan-laranganku, kemudian wa taraka ta'ati ya dan meninggalkan ketaatan kepadaku. Fama yazalu yaqdhifu alaihi bil hujaji hatta yuqala. Ya, maka ya Al-Qur'an tidak henti-hentinya ya menuduhnya dengan berbagai macam ya hujjah dengan argumentasi. Hatta yuqala, sampai dikatakan kepadanya ya sya'nuka bihi. Ya. Ya maka ya, perlakukanlah dia sesuai dengan kehendakmu. Ya. Kemudian fa ya'khudhu biyadihi fama yursiluhu hatta yakubbahu ala min kharihi finnari. Atau man kharihi finnari. Ya. Kemudian tadi fayakhudhu biyadihi. Ya, maka kemudian Al-Qur'an itu menarik tangan orang tersebut. Fama yursiluhu, dan juga ya tidak melepaskannya, hatta yakubahu ala man kharihi finnari. Ya, dan juga menyeret lehernya ya sampai dia masuk ke neraka. Ya, atau menyeret hidungnya sampai masuk ke neraka. Allahu a'lam. Kemudian wa yu'ta birrajulis salihi qad hamalahu wa hafizahu. Kemudian didatangkanlah seorang laki yang salih yang ya telah ya mengemban Al-Qur'an dan juga menghafalkannya. Kemudian fayatamatsalu khosman dunahu. Ya, kemudian diserupakan bagi menjadi pembela baginya Al-Qur'an tersebut. Fayaqulu, maka kemudian dia berkata, ya Rabbi hammaltahu iyaya. Wahai Rabb, engkau mengembangkan aku kepadanya. Fa khairu hamilin, maka orang ini adalah sebaik-baik pengemban. Hafidha hududi, ya, dia memelihara ketentuan-ketentuanku. Wa amila bi faraidi, ya, dan dia ya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada padaku. Wajtanaba ma'siyati, ya, dan juga dia menjauhi laranganku. Wattaba'a ta'ati, ya, dan dia mengikuti ketaatan kepadaku. Fama yazalu, Ya fama yazalu yaqdhifu lahu bil hujaji. Maka dia terus-menerus yang menyebutkannya atau membelanya dengan berbagai hujjah. Hatta yuqala, ya sampai dikatakan kepadanya sya'nuka bihi. Ya. Maka perlakukanlah dia sesuai dengan kehendakmu. Fayakhudhu biyadihi, ya maka ya Al-Qur'an kemudian memegang ya, tangan laki-laki yang saleh tersebut, fama yursiluhu, dan juga tidak melepaskannya. Hatta yulbisahu hallatalis tabarraqi. Ya. Atau hatta yulbisahu ya hullatalis tabarraqi. Ya hatta yulbisahu hullatal istabarraqi. Ya, dan hingga ia memakaikannya dengan ya, pakaian indah dari sutra. Kemudian wayaqida alaihi tajal maliki. Ya, kemudian memakaikan baginya itu ya mahkota raja. Wayasqiyahu ka'sal khomri. Ya, dan memberikan minumnya ya segelas khomr. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu bin Abi ya Syaibata wa fi sanadihi dha'fun. Kisah tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu. Ya, setiap manusia itu ya pergi di pagi hari. Fabai'un nafsahu, ya untuk menjual dirinya. Famu'tiquha, ya kemudian ada yang membebaskan dirinya, au mubiquha. Namun ada juga yang membinasakan dirinya. Dalal hadithu ala anna kulla insanin fahuwa sa'in fi halaki nafsihi. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu ya itu berusaha atau menuju kebinasaan dirinya. Au fi fika kiha, ya atau menyelamatkan dirinya. Faman sa'a fi ta'atillahi, ya barang siapa yang ya, dia itu menuju ketaatan kepada Allah, faqad ba'a nafsahu lillahi. Ya maka ia telah menjual dirinya demi Allah. Ya, kemudian wa a'taqaha min adzabihi. Ya sekaligus melepaskan membebaskan dirinya dari azab Allah. Wa man sa'a fi ma'siyatillahi, dan barang siapa yang menuju kemaksiatan kepada Allah, faqad ba'a nafsahu bil hawani. Ya maka sungguh dia telah ya menjual dirinya dengan kehinaan. Wa aubaqaha bil athamil mujibati li ghadabillahi wa iqabihi. Ya dan juga dia telah ya membinasakan dirinya dengan dosa-dosa yang hal tersebut ya mengundang murka Allah dan azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'i فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga bagi mereka. Mereka berperang yang menuju jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ya. Itu adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya? daripada Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian telah lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Waqad ishtara jama'atun minas salafi anfusahum minallahi bi amwalihim. Ya, dan sungguh ya, kumpulan ya, atau sejumlah ulama yang terdahulu itu telah ya, membeli ya, diri mereka ya, atau membeli kebebasan diri mereka dari Allah dengan harta mereka. Faminhum, maka di antara mereka, man tasaddaqa bimalihi kullihi. Ya, ada ya, ulama terdahulu ya, atau ya, orang terdahulu yang dia itu menyedekahkan seluruh hartanya. Ya. Ka Hubaib bin Abi Muhammadin, seperti Hubaib Abu Muhammad. Kita lihat catatan kaki. Wazahidul abidu. Ya, Hubaib bin Abu Muhammad adalah ya orang yang zuhud dan ahli ibadah. Yaitu Al-Hubaibu binu Muhammadul Ajamiyu. Yaitu Al-Hubaib bin Muhammad Al-Ajami. Kana min ahli dunya. Ya, kemudian dahulu ya Hubaib bin ya, Abu Muhammad itu dulu adalah ya dahulu orang yang mengejar dunia. Ya, artinya mencari banyak harta. Fa waqa'at mau'idatul Hasanil Basri fi qalbihi. Ya, kemudian ya nasihat ya, atau peringatan yang baik dari Al-Hasan Al-Basri itu masuk ke dalam hatinya. Fatazahhada wa tasaddaqa bi 40 alfan. Ya, maka kemudian menjadi beliau menjadi zuhud, kemudian bersedekah dengan 40.000. Ya, 40.000. Yang disebutkan seperti itu di sini, tidak ada tamyiz yang lain. Undur siaru a'lam an-nubala'i. Ini dapat dilihat kisahnya dalam siar a'lam an-nubala. Kemudian kita kembali ke atas. Wa minhum, dan di antara mereka, man tasaddaqa biwaznihi fiddatan 3 marratin au 4. Ya, ada yang menyedekahkan perak biwaznihi, artinya dengan berat tubuhnya. Ya, misalnya orang tersebut memiliki berat sekian kilogram. Ya. Kemudian 3 marratin au 4. Ya, kemudian 3 kali lipat dari berat tubuhnya, bahkan sampai 4 kali lipat berat tubuhnya, fiddatan, perak, yang menyedekahkan perak sebesar 3 kali atau 4 kali dari berat tubuhnya. Ka Khalidin at-Tahani. Ya, seperti Khalid at-Tahan. Kita lihat catatan kaki. Huwal imamul hafidhu. Ya, Khalid at-Tahan itu adalah seorang imam al-hafidh. Khalid bin Abdullah at-Tahan. Yaitu Khalid bin Abdullah at-Tahan. Min atba'it tabi'ina. Ya, beliau termasuk tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 182 Hijriyah. Ini lagi-lagi dapat dilihat kisahnya pada ya, Siyar A'lam An-Nubala. Kita kembali ke atas. Wa minhum, dan di antara ya ulama terdahulu, man kana yajtahidu fil a'mali sholihati. Ada yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan sholih. Wa yaqulu, kemudian berkata, innama ana asirun as'a fi fikaki raqbati. Ya, jadi innama ana asirun as'a fi fikaki raqbati. Aku hanyalah seorang ya, narapidana atau tawanan yang ya terbelenggu ya, yang berusaha membebaskan diri. Minhum, di antara yang seperti itu adalah Amru bin Utbah, yaitu Amr bin Utbah. Kita lihat catatan kaki. Wattabi'iyyuz zahidu. Ya, beliau termasuk tabi'un yang zuhud. Amru bin Utaibah bin ya Amru bin Utaibah bin ya Farqadas Sulamiyyu Al-Kufiyyu. Ya. Jadi Amr bin Utbah bin Farqad As-Sulami Al-Kufi. Tasaddaqa bi 70 alfa dirhamin. Ya, bersedekah dengan 70.000 dirham. Wa qala li abihi lamma arada man'ahu min dzalika. Ya, maka ketika ayah beliau itu melarangnya, ya hendak melarang untuk menyedekahkan sebanyak itu, yaitu 70.000 dirham, maka Amr bin Utaibah ini mengatakan kepada ayahnya, Ya Abah, innama ana rajulun a'malu fi fika kiraqbati fada'ni. Ya wahai ayahanda, sesungguhnya saya hanyalah seorang laki-laki yang bekerja untuk membayar tebusan leherku atau untuk membebaskan diriku. Maka biarkanlah aku. Fabaka abuhu wa adzina lahu. Ya maka ya ayah beliau kemudian menangis, maka kemudian mengizinkannya untuk bersedekah sebanyak itu. Unzur Tarikhul Islami. Ya kisah ini dapat dilihat di kitab Tarikhul Islam. Kita kembali ke atas. Wa kana ba'duhum yusabbihu kulla yaumin 12 alfa tasbihatin. Ya wa kana ba'duhum yusabbihu kulla yaumin 12 alfa tasbihatin. Dan ada di antara mereka ya ulama salaf, ulama terdahulu yang setiap hari itu bertasbih ya sebanyak 12.000 tasbih. Biqadari tiyatihi. Atau biqadari tiyatihi. Ya, yaitu sesuai dengan tebusan diat. Ya, sekadar dengan diat. Ka'annahu qad qatala nafsahu. Ya, seolah-olah dia itu telah membunuh dirinya. Fahuwa yafukkuha bidiyatihi. Maka kemudian dia membayar diatnya itu. Atau dia itu membayar diatnya menggunakan tasbih tersebut. Ya, kemudian, Qala al-Hasanu, ya al-Hasan rahimahullah berkata, Al-mu'minu fid dunya kal-asiri. Ya, seorang yang beriman itu di dunia itu seperti tawanan. Yas'a fi fikaki raqabatihi. Yang dia itu berusaha membebaskan dirinya. La ya'manu syai'an hatta yalqallaha jalla jalaluhu. Yang ia tidak merasa aman sedikit pun sampai ia dapat berjumpa kepada Allah jalla jalaluhu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك